إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah karunakan kepada mereka iman ke dalam hati-hati mereka, maka luluh seluruh kebencian, seluruh permusuhan menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka suku Aus dan suku Khazraj yang berabad-abad mewariskan permusuhan turun-temurun dari nenek moyang sampai ke cucu-cucu mereka, selesai dan luluh semua permusuhan tersebut dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah, sebutlah nikmat Allah atas kalian. "Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Tatkala itu kalian saling bermusuhan, satukan. Hati-hati. Ini diantara nikmat Allah kepada hamba-hamba yang mukmin, yang dengan imannya Allah persatukan hati mereka. Fasbahtum binikmatihi ikhwana, sehingga dengan sebab nikmat Allah kalian bersaudara. Khazraj yang perhitungan manusia tidak mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka, tetapi dengan nikmat Allah semuanya terwujud, apa yang namanya kerukunan, persatuan, persaudaraan dengan nikmat iman. Maka demikianlah kita, Allah pertemukan kita di atas nikmat tersebut, bersaudara di atas dasar keimanan. Kenikmatan yang kalau dibanding dengan duniawiyah, seluruh harta benda di dunia ini gak akan bisa untuk menandinginya. Sampai Allah menggambarkan, kalau kalian infakkan seluruh apa yang di muka bumi, kalian tidak bisa mempersatukan hati-hati mereka. Hati tidak bisa dipersatukan dengan harta benda. Tidak bisa dipersatukan dengan apa saja yang di muka bumi ini. Tapi Allah dengan nikmatnya, Allah persatukan hati mereka menjadi bersaudara. Maka kata Rasulullah juga dalam hadisnya, "Wa kunu ibadallahi ikhwanan," dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa di antara konsekuensi persaudaraan tersebut? Kata Rasulullah, "Al-muslimu akhul muslim. La yadzlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdzibuh." Muslim itu saudara muslim yang lain. Dia tidak akan mendzaliminya, tidak mentelantarkannya, dan tidak berdusta kepadanya. Ini konsekuensi persaudaraan. Maka seorang muslim terhadap saudaranya tidak pantas, tidak layak untuk mendoliminya, berbuat dolim kepada saudaranya. Ini konsekuensi persaudaraan. Apakah mendolimi hartanya, ataukah badannya, ataukah kehormatannya, ataukah keluarganya, ataukah apa saja yang merupakan haknya, tidak boleh dilanggar, tidak boleh didolimi. Wala yahdulu, tidak boleh pula mentelantarkannya. Seorang muslim ketika mengatakan sebenarnya dalam keadaan bahaya, butuh bantuan, butuh pertolongan, didolimi orang lain, tidak dibiarkan saja, tidak diterlantarkan, dalam keadaan dia bisa menolong, dia bisa membantu. Ini juga konsekuensi persaudaraan. Wala yakdzibu, tidak pula berdusta kepadanya, tidak menipunya. Seorang muslim dengan sunnah tidak ada upaya menipu, apalagi berbuat makar, tipu daya kepada saudaranya, apalagi khianat, menipu, berbohong. Itu diantara kejahatan besar, tapi dibanding dengan tipu daya, makar, khianat, maka berbohong itu paling ringan, tetapi termasuk dosa besar. Lalu bagaimana ketika seorang muslim kepada saudaranya itu melakukan makar, tipu daya, berkhianat, maka lebih besar lagi kejahatannya. Bahkan termasuk yang tidak pantas dikatakan atau dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya adalah tidak boleh memandang rendah, tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap kecil saudaranya, walau dia memang orang yang tingkatannya di bawahnya. Kata Allah, kafa bil mar'i minasyarri ayyahkira akhul muslim. Cukup seseorang dikatakan jahat, jelek, dengan sebab dia meremehkan saudaranya yang muslim, menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap enteng saudaranya. Ini cukup dikatakan sebagai orang yang jelek dan jahat. Itulah ikhwan fiddin rahimakumullah. Di antara bimbingan ilahiyah dan bimbingan nubuwah nabawiyah, bagaimana kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di atas nikmat imaniyah, ukhuwah imaniyah yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka adalah kita syukuri nikmat-nikmat semacam itu dan kita terus pelihara, kita jaga. Jangan sampai nikmat-nikmat besar semacam ini rusak, hancur hanya gara-gara perkara yang sangat kecil, perkara duniawiyah. Janganlah persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain rusak gara-gara perselisihan urusan duniawiyah yang terlalu tinggi nilai persaudaraan, terlalu mahal nilai persatuan dibanding dengan dunia yang tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Maka perhatikan, apa yang menyebabkan kita berselisih dengan saudara kita? Kalau itu perkara duniawiyah, perkara duniawiyah yang rendah, jangan sampai mengkoyak ukhuwah imaniyah kita. Jangan sampai merusak persaudaraan. Toleran, mengalah. Mungkin dalam hal perasaan Allah masih beri toleran untuk tidak bertegur sapa maksimal sampai 3 hari saja urusan duniawiyah. Selebihnya harus kembali nurmat, kembali salam, kembali berhubungan baik. Karena apa? Dunia itu rendah, tidak layak untuk merusak ukhuwah imaniyah ini. Adapun kalau itu persoalan bersenjata adalah masalah agama, khilafiyah masalah agama, maka dilihat. Kalau khilafnya hanya seputar khilaf manhaj, ijtihadiyah, bukan manhaj, bukan akidah, ijtihadiyah, amaliyah ijtihadiyah, maka kita dituntut, dibimbing untuk longgar, untuk toleran. Kalau itu khilafnya ijtihadiyah, tentang beda gerakan dalam sholat, habis ruku ada yang meletakkan tangan di dada, ada yang melepaskan di samping kanan kiri, atau ketika tasyahud ada yang menggerak-gerakkan jari, ada yang tidak. Khilaf ijtihadiyah. Yang kita paham itu kita toleran. Dan kita paham itu tidak akan membuat perpecahan, tidak mencapai-capai persatuan. Kita paham. Ada perkara itu khilaf dalam masalah manhaj, khilaf dalam masalah akidah, maka berlaku hukum-hukum yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi berlaku hukum hajar, tidak salam, tidak menjawab salam, gara-gara khilafnya, perselisihannya dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Rasulullah mencontohkan, ada sahabat yang dihajar, diboikot, tidak boleh salam, salam tidak dijawab, tidak boleh ditantang oleh sahabat. Bahkan sampai istrinya disuruh menjauh. Ini boikot hajar bagi orang yang padanya ada khilaf dalam permasalahan prinsip. Maka perhatikan, khilaf yang ada atau terjadi di antara kita adalah dipilah-pilah. Dalam perkara apa kita terjadi khilaf. Sehingga jangan sampai nyatanya khilaf kalau dirunut-runut cuma permasalahan duniawiyah. Kalau kemudian terus tidak rampung-rampung, terus tidak pernah ada habisnya, sampai terjadi boikot hajar, hanya khilaf duniawiyah, tidak pantas. Merusak yang namanya ukhuwah imaniyah. Ikhwatul fiddin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masya Allah beri kemudahan kepada kita semua untuk bisa bermajlis di salah satu rumahnya yang mulia ini, dalam rangka untuk kita melanjutkan materi pembahasan kita yang kita baca dari risalah tulisan Samahatu Syekh Al-Fadilah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah wa ra'ah, salah seorang ulama ahli sunnah di masa ini, dari muhadarah beliau dengan tema Ma hiyas salafiyah, apakah salafiyah itu. Pada pertemuan terakhir bulan yang lalu kita sudah membaca poin yang ketiga, zikru ba'dil musammayati asyara'iyati lis salafis salih, menyebutkan sebagian nama-nama syara'iyah, nama-nama yang ada dalil syar'i bagi salafus salih. Ini salaf kita sudah kenal maknanya. Maknanya secara bahasa maupun maknanya secara syar'i kita sudah kenal bahwa salaf adalah orang-orang yang dahulu mendahului kita dalam hal keutamaan, dalam hal ilmu dan iman. Mereka salaf. Adapun salafus salih, mereka adalah generasi yang mendahului kita dalam semua kebaikan, yaitu dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansor, maupun para tabi'in. Mereka lah salafus salih. Bukan sekedar dahulu dari sisi waktu. Walaupun mereka dahulu dari sisi waktu, tapi pada mereka ada penyimpangan. Pada mereka ada perselisihan dengan manhajnya sahabat. Maka mereka tidak dikatakan salafus salih. Contoh Khawarij. Hidup di masa sahabat. Tetapi mereka punya pemikiran, punya faham yang tidak sesuai dengan fahamnya sahabat. Tidak sesuai dengan pemikiran para sahabat. Ini punya pemikiran Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar difonis kafir oleh Khawarij. Orang mencuri kafir. Orang minum khamr kafir. Orang berdusta kafir. Ini pemahaman Khawarij. Maka berujung pada pengkafiran banyak sahabat. Berujung kepada pengkafiran banyak sahabat. Jangan sahabat-sahabat yang enggak dikenal. Sahabat-sahabat besar semacam Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, diponis kafir. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ini paham Khawarij. Dan sampai sekarang diwarisi oleh banyak kelompok yang hidup di masa ini, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab melakukan dosa besar. Ada di antara Khawarij yang muncul sebagai teroris, pembunuhan, pengeboman dan sebagainya. Ada di antara Khawarij yang hanya muncul sebagai kelompok jamaah, tetapi tidak melakukan teror yang seperti kita lihat, tetapi mengkafirkan orang-orang yang tidak baiat kepada imamnya, bukan golongannya. Sehingga paham Khawarij ini memang ada terus sampai sekarang. Juga di antara mereka yang hidup di masa dahulu, di masa sahabat masih ada, tetapi mereka menyimpang, maka bukan dikatakan salafus soleh, mereka adalah di antaranya Al-Qadariyah. Yang punya pemahaman bahwa Allah baru tahu suatu kejadian setelah terjadinya. Kalau kejadian belum terjadi, Allah tidak tahu. Ini faham Qadariyah. Dalam arti mereka mengingkari takdir. Allah tidak mentakdirkan. Ini hidup muncul di masa sahabat mulia Abdullah bin Umar masih ada. Bukan tergolong paham salaf. Demikian pula Syiah. Syiah muncul di masa sahabat masih banyak. Mereka punya pemahaman awalnya yang paling ringan, punya pemahaman bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Awalnya cuma ini saja. Tetapi sesungguhnya mereka punya misi. Mereka akan mengangkat Ali dengan setinggi-tingginya. Mereka punya misi macam itu. Maka awal kali yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah, peletak dasar paham Syiah, maka Syiah yang awal muncul dikatakan sebagai Sabaiyah. Ini awalnya cuma mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Awalnya cuma demikian saja. Dan itu sudah diingkari, sudah termasuk mungkar. Meninggikan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ini suatu pemahaman yang mungkar. Tidak sesuai dengan paham sahabat. Tetapi lebih dari itu, kemudian mereka mengatakan bahwa Ali itu lebih berhak menjadi nabi daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Meningkat. Meningkat. Dan ketika itu para sahabat sudah menunjukkan pengingkaran kepada mereka. Sehingga dalam akidah mereka bahwa Jibril itu pengkhianat alaihissalam, maksudnya Allah dari pensifatan yang seperti itu. Mereka meyakini Jibril itu berkhianat, semestinya menyampaikan amanah risalah itu kepada Ali, tetapi dibelokkan kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Ini paham Syiah yang di waktu itu sudah ada muncul. Lebih dari itu, mereka meningkatkan paham kufurnya sampai mengatakan Ali adalah Tuhan. Ali yang dipertuhankan oleh Syiah Sabaiyah di masa itu. Antahu, antahu, antahu. Engkaulah dia, engkaulah dia, engkaulah dia Tuhan. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib pun berijtihad untuk menghukum mereka dengan membakar hidup-hidup. Di masa itu sudah dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali berlepas diri dari pemahaman-pemahaman mereka. Dihukum hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Walaupun ini cara yang tidak disepakati oleh para sahabat, karena tidak layak manusia menghukum manusia yang lain atau bahkan makhluk hidup dengan cara membakar. Nah, ini Syiah di masa itu, dan Syiah di masa berikutnya berkembang dengan berbagai sektenya. Ada yang menyebut diri mereka sebagai Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah, ya ini sebagaimana namanya, mereka mengaku diri dengan sebutan Bani Fatimiyah, mengaku sebagai anak turunnya Fatimah. Dan sudah menjadi kebiasaan dusta mereka, termasuk pengakuan Bani Fatimiyah, sebenarnya mereka adalah Bani Ubaidillah. Ada asalnya sesungguhnya mereka bukan anak turunnya Fatimah. Anak turunnya Ubaidillah. Bani Ubaidillah sebenarnya. Tetapi mereka mengaku demikian kenapa? Karena dalam rangka untuk membela-bela Ali, menampakkan pembelaan kepada Ali dan Ahli Bait. Maka mereka dengan kedustaannya mengaku-ngaku sebagai Bani Fatimiyah. Terus kemudian berkembang. Dan hingga yang sekarang ada di masa ini yang Syiah adalah Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah. Dinamakan Syiah Imamiyah karena mereka punya pemahaman baru. Selain paham-paham yang tadi kita sebutkan pada Syiah, mereka punya paham yang baru terkait dengan imam-imam mereka, yaitu meyakini bahwa imam-imam mereka itu imam yang maksum, manusia yang maksum, tingkatannya seperti Rasul dan Nabi, sehingga perkataannya tidak salah, tidak dusta. Bahkan dalam literatur yang ada pada mereka, kitab bernama Al-Kahfi, mereka memiliki keyakinan bahwa imam-imam mereka itu tahu kapan mereka akan mati. Ini keyakinan Syiah Rafidhah Imamiyah Isna Asyariyah. Dikatakan Isna Asyariyah karena mereka meyakini imam itu ada 12. Imam mereka ada 12 dan tinggal satu yang masih ditunggu-tunggu. Isna Asyariyah. Dan ini yang sekarang ada di Iran, yang juga dikenal dengan Syiah Khomeiniyah. Karena yang membangkitkan paham ini di akhirnya adalah Khomeini, yang mereka katakan sebagai Ayatullah Al-Khomeini. Sesungguhnya bukan Ayatullah. Ayatul Kufur adalah Khomeini. Dan berbagai sekte yang lain yang semuanya menjelaskan bahwa dahulu dalam hal masa saja tidak cukup untuk suatu faham atau kelompok dikatakan sebagai salafus soleh. Maka salafus soleh adalah dahulu. Selain dalam hal masa, justru yang paling pokok adalah dahulu dalam hal keimanan, keilmuan, dan berbagai keutamaan yang lain. Maka istilah salafus soleh yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin maupun Ansor. Kemudian selain istilah salafus soleh, ada nama-nama lain buat mereka. Di antara adalah nama Ahlul Hadis dan Ahlul Athar. Ada yang mutang kitabnya. Sampai mana terakhir sahabat? Ahlul Athar. Nah, jadi di antara penamaan salafus soleh yang lain, namanya adalah Ahlul Hadis dan Ahlul Athar. Ahli hadis, ya namanya ahli di bidang hadis. Ini para imam, para ulama yang mereka ahli di bidang hadis, dinamakan ahli hadis. Yang mereka paham, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, dengan sebab mereka teliti sanad-sanadnya. Mereka paham riwayat hadis, rawi hadis. ini orang yang bagaimana, sehingga hadisnya sahih ataukah tidak. Ini ahli hadis. Sehingga semua ilmu agama ini merujuknya kepada ahli hadis. Merujuknya kepada ahli hadis. Ilmu tafsir Quran merujuknya kepada ilmu hadis. Karena tafsir Quran itu yang paling pokok adalah tafsirun Quran bil Quran. Kemudian Al-Quran bis sunnah. Untuk mensinar Al-Quran dengan Al-Quran, maka ahli hadis paling tahu kapan Rasul menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Ahli hadis tahu, ada hadisnya. Sebagai contoh, ketika Rasulullah menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang aman dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini menyebutkan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, para sahabat menganggap ayat ini berat sekali. Kalau untuk mendapatkan aman, aman dari azab Allah, aman dari murka Allah, harus iman itu bersih. Para sahabat ayat ini. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Maka Rasul meneruskan, bukan demikian itu maksudnya. Maknanya demikian. Bukankah kalian mendengar perkataan hamba soleh yaitu Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, sehingga dalam hadis ini Rasul menafsirkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ini ahli hadis paling tahu dalam masalah ini. Sehingga menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu ahli hadis juga paling tahu. Demikian pula apalagi menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Ahli hadis adalah orang yang paling tahu. Sehingga ahli hadis adalah orang yang nafasnya itu bersama dengan Rasulullah. Setiap harinya nafasnya bergelimang dengan hadis. Berkecimpung dengan hadis. Memilahkan mana hadis yang benar datang dari Rasulullah, mana yang hadis dusta. Sesungguhnya bukan dari Rasulullah, buatan orang. Mereka ahlinya. Mana yang perawi-perawinya itu perawi yang terpercaya, mana yang perawi yang hafalannya tidak baik. Mereka ahlinya. Maka terpilahkan hadis-hadis. Terkumpulkan ada hadis sahih dalam satu kitab namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Ini adalah karya ahli hadis. Rujukan semua umat. Nah, sehingga salafus salih itu nama lainnya adalah ahli hadis. Nama lainnya ahli hadis. Sehingga tidak bisa kita meninggalkan karya-karya para ahli hadis. Apa itu kitab yang terdahulu dari ulama terdahulu kayak Al-Musannaf, karya Imam Ibn Abi Syaibah, kemudian Al-Um, Muwatta, sampai kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la dan sebagainya. Ini semuanya sumber rujukan Islam. Di dalam memahami Al-Quran adalah ini ahli hadis, ini ahlinya. Maka ahli hadis ini yang pertama kali hendak dijatuhkan wibawanya oleh musuh-musuh Islam. Dalam rangka untuk memutus umat dari hubungannya dengan ilmu Rasul yang mereka serang pertama adalah ahli hadis. Serang pertama adalah ahli hadis. Kayak Syiah. Yang pertama diserang adalah sahabat. Karena sahabat ditelah, dicerca. Dinyatakan mereka pendusta. Bahkan sampai tingkatan kufur sahabat ini oleh orang-orang Syiah. Nah, supaya mereka ragu. Kepada apa? Kepada riwayat. Yang didapat semuanya melalui sahabat. Dalam rangka apa? Menjatuhkan ilmu Islam. Demikian pula orang-orang liberal. Siapa yang mereka serang? Para imam. Ahli hadis. Diserang. Dalam rangka supaya umat itu ragu kepada ilmu yang diwarisi oleh para ahli hadis melalui riwayat-riwayat. Itulah ahli hadis. Nama lain daripada salafus soleh. Wa ahlul asar. Dan nama lainnya adalah ahlul asar. Pengikut asar. Pengikut jejak. Pengikut jejak. Yang ingin jejak orang-orang yang sudah pasti sampai kepada tujuan. Siapa orang-orang yang sampai kepada tujuan dengan pasti? Adalah para sahabat. Para sahabat sudah pasti sampai kepada tujuan. Allah sudah memberikan rekomendasi kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Ayat yang tidak boleh kita melupakannya. Surat At-Taubah ayat 100. Yang di sana Allah menyebutkan sahabat Muhajirin dan Ansor. Dan Allah telah menyediakan surga bagi mereka. Allah sudah sediakan surga bagi mereka. Sebelum mereka mati. Ayat ini turun. Memberikan jaminan bahwa para sahabat pasti masuk surga. Maka ahlul athar adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka-mereka yang sudah pasti sampai kepada tujuan, yaitu apa? Surga Allah SWT. Sehingga orang yang ingin masuk surga Allah itu tidak ada pilihan lain kecuali mesti menapai jejaknya para sahabat ini. Bagaimana kok mereka sudah dipastikan sampai ke surga? Nah, tinggal menapai di belakangnya. Ini namanya ahlul athar. Ngikuti jejak, ngekor di belakangnya. Ini ahlul athar. Fahya maujudatun kama qultu fi kalimul ulama kal imami Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Maka istilah ahli hadis dan istilah ahlul athar ini benar-benar ada di dalam perkataan para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari ataupun yang lain. Mereka menyebut dengan istilah ahli hadis atau ahli asar. Berkata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala fil Majmu', dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, madhabu salaf ahli hadis was sunnati wal jamaati. Beliau menyebut dengan istilah ini madhabnya salaf, yaitu ahli hadis dan ahli sunnah wal jamaah. Nah, demikian sebutan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut jalannya para salafus saleh dengan istilah ahli hadis dan ahli sunnah wal jamaah. Summa saqa madhabahum fasammahum bi ahli hadis was sunnati wal jamaati. Kemudian beliau menyebutkan madhab mereka, jalan pemahaman mereka disebutkan demikian-demikian. Kemudian beliau menamai mereka dengan ahli hadis dan ahli sunnah wal jamaah. Itu nama lain dari salafus soleh. Sehingga salafus soleh itu mesti ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bisa orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah kok tidak ikuti jalan salaf. Tidak bisa. Bagaimana sampai kepada sunnah kalau tidak melalui jalan salaf? Omong kosong. Orang ngaku istilah atau ngaku nama ahlus sunnah tetapi tidak ikuti jalan salaf, bahkan memusuhi salaf. Memusuhi salaf. Omong kosong kalau ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bisa orang di ahlus sunnah wal jamaah kecuali mesti menempuh jalannya para salaf. Tidak bisa jadi ahlus sunnah tanpa melewati jalan para salaf. Maka mereka juga ahlul hadis, juga ahlus sunnah wal jamaah. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh rahimahullah, min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil azhar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, termasuk tanda-tanda ahli bid'ah adalah mereka menjatuhkan ahlul azhar. Menjatuhkan ahlul azhar. Merendahkan, menghina, mencerca, mencela dan sebagainya. Ini tanda-tanda ahli bid'ah. Maka di sini Imam Abu Hatim menyebut salaf dengan ahlul atsar. Menyebut salaf dengan ahlul atsar. Nah, ahli bid'ah ini hampir semua mereka mencela ahlul hadis. Hampir semuanya. Dan yang paling keras permusuhannya kepada ahli hadis adalah Syiah Rafidhah. Yang paling keras musuh kepada ahli hadis. Kemudian ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah. Orang yang paling keras dalam menghina ahlul hadis. Kemudian yang muncul pula di akhir-akhir ini adalah faham liberalisme. Termasuk yang paling keras dalam menjatuhkan kehormatan ahli hadis. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah memutus. Memutus hubungan ilmu umat dengan ulamanya. Kalau ulamanya sudah dijatuhkan lebih dahulu, maka umat tidak akan mempercayai ulamanya. Akhirnya akan mengambil jalan yang lain. Bukan jalan ulamanya. Ini metode ahli bid'ah. Wa akhrajal khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadis. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam karya beliau Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan ahli hadis, beliau mengeluarkan dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Sinan Al-Qattani bahwasanya beliau mengatakan laisa bid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis fa idza ibtada ar-rajulu nuzi'a khalafatul hadis min qalbihi. Kata Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan, tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' melainkan dia mesti membenci ahli hadis. Ahli bid'ah mana saja, kalau kepada ahli hadis mesti benci. Tidaklah seorang itu membuat-buat bid'ah melainkan akan dicabut manisnya rasa hadis dalam hatinya. Tidak suka kepada hadis. Karena apa? Karena kalau hadis ini diterima, akan menghancurkan bid'ahnya. Bid'ah mesti tidak cocok dengan hadis. Kalau hadis diterima, maka bid'ahnya tidak laku. Bid'ahnya tidak laku. Sehingga ahli bid'ah mana saja mesti benci kepada ahli hadis. Dan bid'ah mana saja yang muncul mesti ahli hadis yang pertama-tama untuk memadamkan bid'ah tersebut adalah ahli hadis. Sehingga mereka mesti dibenci oleh ahli bid'ah. Baik dari kalangan Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Liberalis, maka mereka adalah orang-orang yang benci kepada ahli hadis. Kalau toh kadang mereka mencomot perkataan ahli hadis, hal itu karena cocok dengan hawa nafsunya saja. Bukan karena mereka memuliakan ahli hadis. Bukan karena mereka itu senang dengan ahli hadis. Tapi dijadikan argumen karena apa? Karena pas cocok dengan seleranya, hawa nafsunya. Comot perkataan ahli hadis. Adapun para pengikut sunnah, pengikut hadis, maka mereka adalah orang-orang yang menerima dengan seluruh hatinya terhadap hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW melalui para ulama ahli hadis. Wa sababu hadith tasmiyah, sebab dinami mereka dengan ahli hadis, ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Al-Imam Al-Lalika'i dengan perkataan beliau, summa kullu man taqada madhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yantasibu. Kemudian setiap orang yang meyakini suatu madhab, suatu pemahaman, maka kepada pencetus perkataan pertama dia menisbatkan pahamnya itu, menamai fahamnya dengan pencetusnya. Misalnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini punya pemahaman bahwa seorang pelaku dosa besar tidak kafir dan juga tidak mukmin. Kalau tadi Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir kalau Khawarij. Kalau Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin. Mereka istilahkan dengan al-manzilah bainal manzilataini. Suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Nah, ini pencetusnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Karena apa? Karena dia i'tizal, memisah dari fahamnya ahlus sunnah. Memisah dari faham ahlus sunnah yang dibawa oleh al-imam al-Hasan al-Basri. Maka dinisbatkan kepada pendapatnya. Mu'tazilah namanya. Juga Jahmiyah. Jahmiyah punya pemahaman bahwa Allah tidak punya sifat-sifat. Allah tidak memiliki sifat. Kalau Allah punya sifat, loh berarti sama dengan makhluk dong. Faham mereka demikian. Maka mereka ingin mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Kalau makhluk punya sifat, Allah enggak punya sifat mestinya. Maka mereka menolak sifat Allah. Ini Jahmiyah. Sehingga fahamnya dikatakan Jahmiyah, nisbat kepada perkataannya atau madhabnya. Wa ila ra'is yastanidu, dan kepada ideologinya dinisbatkan atau disandarkan perkataan atau pemahaman tersebut. Illa ashabal hadis, kecuali ahli hadis. Ahli hadis ini tidak menisbatkan fahamnya, tidak pula manhajnya, tidak pula pemikirannya kepada perkataan orang atau tokohnya. Tetapi inna sahiba maqlatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada Rasulullah menisbatkannya. Karena yang memiliki perkataan yang diikuti ahli hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madhabnya, pendapatnya, perkataan yang diikuti sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menisbatkan kepada faham baru. Tidak menisbatkan kepada tokoh baru. Ini ahli hadis. Demikian itu. Karena apa? Perkataannya sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum ilaihi yantasibun. Maka mereka ahli hadis itu menisbatnya kepada Rasulullah. Maka mereka menamai diri dengan ahli hadis atau ahlus sunnah atau sunni. Ini semuanya sumbernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala wa ila ilmihi yastanidun, dan kepada ilmu Rasul mereka bersandar. Untuk memahami tentang Allah, tentang nama dan sifat Allah, tentang perbuatan Allah, mereka bersandar kepada ilmu Rasul. Bagaimana Rasul menjelaskan kepada kita? Itu ilmu Rasul. Untuk memahami bagaimana kita meyakini perkara-perkara yang gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kubur, tentang kejadian kiamat. Nah, menyandarkan kepada ilmu Rasul. Yang disampaikan Rasul itu yang mereka pahami dan mereka imani. Yang Rasul tidak bicara, mereka pun tidak bicara. Yang Rasul tidak menyampaikan, mereka pun tidak punya pemikiran dan pemahaman yang tidak ada dalam penyampaian Rasul. Demikian mereka menyandarkan ilmunya kepada Rasul. Rasul menyampaikan apa? Itu saja yang kita ketahui tentang perkara gaib. Karena pada asalnya tidak ada manusia yang tahu perkara gaib, kecuali Rasul yang Allah beri sebagian pengetahuan gaib, sebagian kecil dari pengetahuan gaib. Rasul asalnya juga tidak tahu tentang ilmu gaib. Banyak ayat Allah perintahkan bahwa Rasul itu tidak mengetahui perkara gaib. Maka kita bisa tahu sebagian perkara gaib kan apa? Karena ada ilmu yang datang dari Rasul yang diberikan oleh Allah kepada sebagian kecil dari perkara gaib disampaikan kepada umatnya. Sehingga kepada ilmunya ahli hadis menyandarkan ilmu. Wa bihi yastadilun, dengan hadis beliau ahli hadis berdalil. Berdalil dengan hadis ahli hadis itu. Ketika orang itu membantah ahli hadis dengan Al-Quran, maka kata Umar, kalau ada orang yang membantah kalian dengan Al-Quran, bantahlah dengan hadis. Sesungguhnya ahli hadis orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Artinya, untuk membela Al-Quran, pakai hadis. Ini pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Ini ada pada ahli hadis. Nah, sehingga hadis dan ahlinya itulah ahlul Quran. Jadi ahli hadis itulah ahlul Quran. Mereka yang faham tentang Al-Quran, mereka yang mengamalkan Al-Quran, mereka pula yang mengajarkan Al-Quran. Karena mereka orang yang paling tahu hadis. Wa ilaihi yasja'un, dan kepada hadis beliau mereka berlindung. Yani berlindung dalam hal keilmuan. Bernaung di bawah ilmu hadis. Wa bi ra'yi yaqtadun, dengan pandangan Rasul mereka mengikuti. Mengikutinya pandangan Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul diikuti. Tidak pakai mikir-mikir dulu. Wah, ini kayaknya enggak cocok dengan logika. Tidak pakai demikian. Ketika Rasul memberitakan tentang azab kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ahli hadis tidak perlu tanya-tanya. Lah sudah jadi tanya, masa sudah jadi tanah, masa diazab, masa diberi nikmat, apa fungsinya? Apa bisa merasakan azab? Apa bisa merasakan nikmat kalau sudah menjadi tanah? Ahli hadis tidak pakai logika semacam itu. Rasul menyampaikan ada azab kubur, ada nikmat kubur, selesai, diimani, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Percaya, yakin. Ini mereka meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti tanpa harus berpikir panjang. Dan ini sifat keimanan. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq datang berita kepada beliau melalui orang-orang Quraisy bahwa temanmu mengaku tadi malam dia naik ke langit. Ketika Isra Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau yang berkata dia, aku percaya. Selesai. Orang-orang yang punya keimanan kepada Rasul. Adapun orang-orang Quraisy mengatakan, ini orang udah gila, ngaku-ngaku sebagai orang yang naik ke langit kemudian turun dalam semalam. Karena mereka tidak mendasari dengan keimanan. Tapi kalau ahli hadis mendasari berita dari Allah dan Rasulnya dengan keimanan lebih dahulu. Sehingga tidak berpikir, apa bisa naik ke langit? Tidak berpikir demikian. Tetapi selama datang berita dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa saddaqna. Kami dengar dan kami membenarkan. Ini manhaj ahli hadis. Sehingga mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah ahlu hadis. Wibadalika yaftahirun, dan dengan itu mereka berbangga. Bangga. Tidak pengen mengganti agamanya dengan agamanya orang Syiah. Tidak pengen mengganti agamanya dengan agama orang Sufi. Tidak pengen mengganti agamanya dengan agama orang liberal. Tidak pengen. Bangga cukup dengan agama yang diwarisi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis. Senang dan bangga dan merasa terhormat dibanding orang-orang rendah dari kalangan Syiah, dari kalangan liberal ataupun yang lain. Bangga dengan hadis. Wa ala adai sunnati bi qurbihim minhu yasulun, dan mereka merasa tinggi di atas musuh-musuh sunnah karena dekatnya mereka dengan sunnah. Walaupun masa berjarak berabad-abad dengan masa Rasul, masa-masa sunnah, maka ahli hadis terasa dekat dengan masa Rasul. Karena kedekatan mereka dengan sunnah, dengan hadis Nabi. Nah, sehingga mereka merasa tinggi. Karena apa? Masa yang dijalaninya seolah-olah dekat dengan Rasulullah. Maka ahli hadis dikatakan bahwa walaupun masa mereka jauh, badan mereka jauh dari Rasulullah, tapi nafas-nafas mereka bersama dengan Rasulullah. Setiap hari yang dibuka hadisnya Rasulullah. Hadisnya Rasulullah untuk memahami Al-Kitab Sunnah. Faman yuwazihim fi salatil zikr. Siapa yang bisa menandingi mereka dalam kemuliaan penyebutan ahli hadis? Tidak ada. Ahli hadis ini nama yang mulia. Walaupun orang-orang coba-coba untuk menjatuhkan kehormatan istilah atau nama ahli hadis, mereka coba mengangkat nama liberalisme seolah-olah sebagai nama yang gagah, padahal rendah. Nama dari kekufuran. Liberal, nama dari kekufuran. Mereka seolah-olah merasa tinggi, merasa sebagai orang intelektual. Maka ahli hadis tidak menganggap nama ini rendah. Nama ahli hadis nama yang lebih tinggi daripada sekedar liberalisme. Wa yubahihim fi sahabil fakhri. Siapa yang bisa menandingi ahli hadis dalam kebanggaan mereka? Bangga. Wibawa. Ini ahli hadis. Ini ahlus sunnah. Wibawa nama mereka. Wa uluwismi. Ketinggian nama mereka. Enggak ada yang menandingi. Ahli hadis. Idismuhum ma'khudun min ma'aniyal kitabi wa sunnah. Karena nama mereka, nama ahli hadis, ahlul athar, nama at-ta'ifah al-mansurah, nama as-salafus salih, diambil dari makna al-kitab sunnah. Secara lafaz ada nama salaf dari Rasulullah. Secara lafaz. Secara makna, dalam Al-Quran Allah menyebut para sahabat sebagai pendahulu umat ini, pendahulu terbaik yang sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka makna salaf diambil dari Al-Qur'an. Kembali kepada surat At-Taubah 100. Itu makna salaf ada di situ. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Para pendahulu dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar. Itulah salaf. Itu makna salaf. Salaf artinya dahulu. Sehingga nama as-salaf, nama ahlul hadis, nama ahlus sunnah, ahlul asar, semuanya ada dalam Al-Quran dan as-sunnah. Baik secara lafaz maupun secara makna. Yastamilu alihima, mengandung makna al-kitab wa sunnah. Sehingga orang menamai ahlul hadis artinya adalah pengikut al-kitab wa sunnah. Orang menamai dengan ahlul asar sama artinya. pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula menamai salaf sama. Pengikut sahabat, yang sahabat adalah pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Sama. Tidak ada bedanya. Kembalinya kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak keluar dari Al-Quran Sunnah. Nama salaf atau ahli hadis atau ahli wafat. Litahakuhim bihima. Karena mereka telah merealisasikan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka telah mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka. Dalam beragama. Sehingga mereka orang yang mempunyai berhak untuk menyandang nama ahli hadis, ahli sunnah, as-salafiyah. Aulih tisosihim bi'ahdiha. Atau karena mereka adalah orang yang terkhusus dalam mengambil Alkitab sunnah. Mereka yang paling khusus. Yang lainnya tidak sempurna dalam mengambil Alkitab sunnah. Terkadang mereka mengambil as-sunnah separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau cocok diambil, kalau tidak diambil. Sebagai contoh, sunnah dalam hal memelihara jenggot misalnya. Nah, mereka tidak mengambil. Sunnah dalam hal merapatkan saf dalam sholat. Mereka tidak ambil. Mana mau, enggak selera. Separuh-paruh dalam mengambil adab sunnah. Maka ahlu sunnah, ahlu hadis, seluruhnya diambil. Seluruhnya diterima. Sehingga mereka orang yang terkhusus dalam mengambil Alkitab sunnah. Terkhusus. Lebih-lebih ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah. Menolak sunnah. Anggapan mereka bahwa Islam cuma didasarkan kepada Al-Quran saja. Padahal sesungguhnya kebutuhan manusia kepada as-sunnah lebih besar daripada kepada Al-Quran. Dalam arti untuk memahaminya, orang itu tidak bisa langsung kepada Al-Quran. Butuh kepada sunnah untuk memahami Al-Quran. Sehingga ketika orang merasa mengamalkan atau berjalan di atas Al-Quran, menjalankan Al-Quran tetapi tidak melalui sunnah, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak menjalankan Al-Quran. Tidak menjalankan Al-Quran. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadis. Baina dzikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka mereka, orang yang bolak-balik penisbatannya kepada hadis, di antara penyebutan Allah Ta'ala dalam kitabnya, ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, Allahu anzala ahsanal hadis dalam surah Az-Zumar 23. Allah lah yang telah menurunkan hadis terbaik. Hadis terbaik, yakni Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran dengan Al-Hadis. Ahsanal Hadis. Hadis terbaik. Hadis artinya pembicaraan. Pembicaraan terbaik, yakni Al-Quran. Allah yang menurunkan. Maka Allah menyebut Al-Quran dengan Al-Hadis dalam ayat ini. Fahuwa Al-Quran, maka hadis terbaik di sini adalah Al-Quran. Fahum hamalatul Quran wa ahluhu wa qurra'uhu wa hafazatuhu. Maka mereka ahlu hadis adalah pembawa Al-Quran. Mereka ahlul Quran. Mereka pembacanya. Mereka pula penghafalnya adalah ahli hadis. Dan dalam istilah ahli hadis dikatakan hafid. Itu barulah kalau mereka itu hafal Al-Quran, kemudian hafal kitab-kitab induk hadis Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dan sebagainya, baru dikatakan Al-Hafid. Tapi kalau orang sekarang baru hafal Al-Quran, sudah, wah ini Hafid. Derajatnya terlalu jauh. Kalau orang dikatakan Hafid, itu bukan sekedar hafal Al-Quran. Al-Quran dengan sekian kitab induk hadis. Baru katakan hafid. Termasuk dengan rawi-rawinya. Bukan hafalan isi hadisnya. Rawi-rawinya. Dari Ibnu Mas'ud, dari ini. Semuanya hafal. Nah, baru dikatakan hafid. Sehingga istilah hafid itu tingkatan yang sangat tinggi keilmuannya. Tinggi hafalannya. maka merekalah ahlu hadis. Ya, ini berarti ahlul Quran, otomatis ahlul Quran. Untuk dikatakan ahli hadis harus mengamalkan Al-Quran. Harus mengamalkan Al-Quran dan dengan cara memahaminya melalui hadis. Untuk dikatakan ahlul hadis. Bukan sekedar tahu hadis kemudian menghafal, tetapi mengamalkannya. Yang paling pokok mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya. Wa baina ayata ayantamu ila hadis Rasulullah SAW. Dan mereka berbolak-balik antara penyebutan hadis dalam firman Allah Ta'ala tadi dan antara menamai diri, menisbatkan diri kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ahli hadis, hadis yang dimaksud itu Al-Quran, atau hadis yang dimaksud adalah hadis Rasulullah? Dua-duanya masuk dalam makna ini. Karena Al-Quran, Allah sendiri menyebut dengan Ahsanul Hadis, hadis terbaik. Sehingga ahli hadis tidak keluar dari istilah Al-Quran, tidak keluar. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu. Maka kalau hadis Rasul, mereka lah orang yang menerima dan menyampaikannya, menghafalnya. Mereka lah orangnya. Fala syakka anahum yastahiquna hadzal isma. Maka tidak ada keraguan, mereka lah orang yang paling berhak menyandang gelar ahli hadis. Mereka liwujudil makna ini fihim, karena kedua-dua maknanya ada. Mana hadis dalam arti Al-Quran maupun mana hadis dalam arti hadis Rasul, dua-duanya ada pada mereka. Al-Quran mereka menghafal, mereka membaca, mereka mengamalkan. Al-Hadis Rasul juga demikian. Limusyahadatina anna iktibasan nasib likitab sunnah minhum. Berdasarkan kesaksian kita bahwa manusia itu mengambil makna Alkitab wa Sunnah dari siapa? Dari ahli hadis. Kita mau belajar tafsir Al-Quran, tengok kepada kitabnya Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Azim, Tafsirul Quran Azim, karya Imam Ibnu Katsir. Apa isinya? Penafsiran dengan hadis-hadis. Tengok kepada kitab Imam At-Tabari, Tafsir At-Tabari. Apa isinya? Hadis-hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Tengok kitabnya Imam Syaukani, Fathul Qadir, tafsirnya. Apa isinya? Hadis-hadis menafsirkan Al-Quran. Sehingga umat ini memahami Alkitab dan Sunnah dari siapa? Dari ahli hadis. Karena mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis di bawahnya. Ini adalah para ulama ahli hadis. Bukan ulama tasawuf. Bukan pula dari kalangan orang-orang ahli kalam. Bukan dari kalangan orang-orang liberal. Bukan. Umat paham agama melalui ulama-nya yang namanya ahli hadis ini. Wa'ti mada al-bariyah fi tashihima alaihim. Dan manusia menyandarkan dalam memahami sahihnya makna Al-Quran dan Al-Hadis itu kepada ahli hadis. Nah, jadi kalau suatu pemahaman terhadap Al-Quran ini benar atau salah, umat tanya kepada ahli hadis. Tengok kitabnya Imam Ibnu Katsir, lihat kitabnya Imam Ibnu Jarir, Imam Syaukani, dilihat benar enggak pemahaman ayat ini demikian, merujuk kepada kitabnya ahli hadis. Untuk mereka mengetahui ini hadis sahih atau tidak, mereka merujuk kepada siapa? Ulama ahli hadis. Ini yang dilihat. Bagaimana Imam Bukhari menjelaskan dalam kitabnya, ini hadis sahih. Bagaimana ulama yang belakangan menjelaskan ini hadis sahih atau dhaif? Nah, ahli hadis yang berperan dalam masalah ini. Sehingga mereka lah orang yang paling berhak untuk menyandang gelar mulia ini. Berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa nahnu La na'ni bi ahlil hadis al muktasirina ala sima'ihi sama'ihi wa kitabatihi aw riwayatihi. Dan tidak kami maksudkan dengan istilah ahli hadis itu sebatas orang yang mendengarnya, mendengar hadis, atau menulisnya, atau meriwayatkannya. Bukan mereka saja yang disebut ahli hadis, ya, yang mendengar, menulis, dan meriwayatkan. Bal na'ni bihim kulla man kana ahakka bihifdihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan. Tetapi yang kami maksud dengan ahli hadis adalah siapa saja yang mereka paling berhak dalam menghafal hadis, paling berhak dalam mengenal hadis dan memahaminya lahir maupun batin. Jadi hadis itu selain dihafal, selain difahami, maka juga diamalkan lahir dan batin. Ini yang dimaksud ahli hadis. Ini ahli hadis. Banyak orang yang ahli dalam hal periwayatan hadis, ahli dalam hal penghafalan hadis, ahli dalam hal jarh wa ta'dil, mengkritik, meneliti ini sahih, ini dhaif, ahli. Tetapi mereka bukan dikatakan ahli hadis. Karena apa? Karena ada penyimpangan dari faham hadis. Kita contohkan beberapa teman yang lalu adalah Hasan bin Salih. Hasan bin Salih, seorang ulama yang masya Allah, pujian para ulama, sebagian ulama memuji tentang keilmuan. Dia seorang yang faqih, seorang ahli hadis, seorang yang zuhud, seorang ahli ibadah dan sebagainya. Hanya saja punya suatu pemahaman yang tidak cocok dengan ahli hadis, maka enggak dianggap ahli hadis. Dia punya pemahaman bahwa boleh memberontak kepada pemimpin muslim yang dolim. Boleh memberontak. Walaupun dia sendiri tidak berbuat pemberontakan, tetapi punya pemikiran, punya pemahaman bahwa boleh kalau pemerintah muslim itu dolim, boleh diberontak. Nah, ini oleh ulama dikeluarkan dari ahli hadis. Dia bukan ahli hadis. Walaupun keilmuannya dalam masalah hadis luar biasa. Luar biasa. Karena satu paham ini, sampai ada yang sangat keras mengatakan, kalau saja Hasan bin Salih enggak dilahirkan di dunia ini lebih baik bagi dia. Karena punya suatu pemahaman yang menyimpang dari pemahaman ahli hadis. Sehingga yang dimaksud ahli hadis oleh para ulama adalah mereka-mereka yang menghafalnya, meriwayatkannya, memahaminya lahir dan batin. Pemikirannya, pemahamannya sesuai dengan hadis. Ini yang disebut dengan ahli hadis. Wattibaihi batinan wa dhahiran, dan ngikuti hadis lahir dan batin. Ngikuti hadis lahirnya maupun batinnya. Ini ahli hadis. Pemikirannya, pemahamannya, madhabnya, ini ngikuti hadis. Cocok dengan hadis. Baru dengan ahli hadis. Kadzalika ahlul Quran, demikian pula mereka dikatakan ahlul Quran. Maksudnya adalah mereka yang menghafalnya, memahaminya, mengimaninya lahir dan batin, menerima dengan sepenuh hati. Ini dikatakan ahlul Quran. Demikian itu. Bukan sekedar kalau orang sudah hafal Quran, kemudian bisa berdiri dengan Al-Quran. Dikatakan Al-Quran, ahlul Quran tidak. Banyak orang yang hafal Quran, tetapi punya pemikiran, pemahaman tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka tidak dikatakan sebagai ahlul Quran. Demikian itulah yang dimaksud istilah-istilah dalam penamaan salafus soleh, ya, ahli hadis atau ahlul Quran. Yang paling pokok adalah pemahamannya, pemikirannya, akidahnya, manhajnya cocok sesuai mengikuti al-hadis, mengikuti Al-Quran. Itu yang dimaukan. Jadi bukan semata-mata mereka punya hafalan, punya keilmuan tentang hadis, bukan semata saja. Ini penamaan ahlul hadis. Kemudian juga Salafus Salih atau madhab salaf dinamai dengan istilah al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang selamat dan kelompok yang dimenangkan. Selamat dan dimenangkan, ditolong oleh Allah Ta'ala. Wa amma tasmiyatu bil firqatin najiyah wa taifatul mansurah faqad qarar dzalika fil hadis syahir. Adapun penamaan salaf dengan istilah al firqah najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, wa taifatul mansurah dan kelompok yang dimenangkan yang ditolong, maka telah ada penamaan ini, penyebutan ini di dalam hadis yang masyhur. Yang masyhur yang dikenal di tengah-tengah umat. Banyak yang kenal hadis ini. Hadisil iftirak, hadis tentang perpecahan umat. Walaupun enggak hafal redaksinya, tetapi banyak umat yang kenal hadis ini bahwa umat Islam ini bakal berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu golongan yang masuk surga. Walaupun enggak hafal redaksi hadisnya, hampir semua umat Islam kenal kandungan hadis ini. Ini masyhur tengah-tengah umat. Kata Rasulullah, inna bani Israel iftarakat ala ihda wa sabina firqatan. Sesungguhnya bani Israel, yaitu Yahudi maupun Nasrani, yang disebut bani Israel adalah mereka yang ikuti agama Yahudi dan Nasrani. Mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala sintani wa sab'ina firqatan, dan sesungguhnya umatku ini akan terpecah menjadi 72 golongan juga. Ya, keliru. Saya ulangi, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 kelompok, 71 golongan, 71. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kulluha binnar illa wahidah. Semuanya, ini semua kelompok perpecahan umat Rasul ini akan masuk dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok. Wahya al-jama'ah. Satu kelompok ini adalah al-jama'ah. Al-jama'ah. Rasul menyebut dengan istilah al-jama'ah. Boleh-boleh saja orang ngaku pakai nama al-jama'ah. Kamilah al-jama'ah. Kelompok kamilah al-jama'ah. Boleh-boleh saja ngaku. Tetapi yang paling pokok, buktinya mana? Cocok enggak dengan jalannya Rasulullah dan para sahabat? Dahulu dikenal orang ngaku, kami Islam jama'ah. Buktinya mana kalau kalian cocok dengan paham Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang penting adalah buktinya, bukan sekedar pengakuan. Alhasil dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani terpecah belah. Umat ini juga bakal terpecah belah. Lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Perpecahan lebih banyak. Apa sebab perpecahannya? Adalah bid'ah. Penyebab perpecahan umat adalah bid'ah. Pemikiran-pemikiran, faham-faham baru. Itu yang disebabkan perpecahan. Bid'ah dalam akidah, dalam prinsip, manhaj dan sebagainya. Itu penyebab perpecahan. Maka Rasul menyebutkan bahwa yang selamat dari 72 kelompok tersebut cuma satu. Dan Rasul menyebut dengan istilah al-jamaah. Wa huwa hadithun manhus, masyhurun, syahirun, sabitun, sahih. Ini hadis yang masyhur, terkenal, syahir, sangat terkenal. Sabit, yang pasti dari Rasulullah, sahih, benar dari Rasulullah. Ini hadis. Khilafan liman awhama tad'ifahu. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang menyatakan ini hadis dhaif. Ada kelompok-kelompok kutbiyah, ikhwaniyah, mengabarkan bahwa ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Kalau tidak salah sumbernya dari Sayyid Qutb mengatakan bahwa hadis perpisahan umat ini tidak sahih. Dia bukan ahlinya. Dia bukan ahli hadis, bukan ahlinya untuk bicara tentang hadis. Tanya kepada ahli hadis, ini hadis sahih atau dhaif? Bidangnya adalah ahli hadis. Dan mereka adalah orang-orang yang telah menyebutkan ini hadis sahih. Tidak ada keraguan padanya bahwa umat bakal terpecah menjadi sekian banyak. Wa kadzalika warada fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu allati taqaddam la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqqi. Demikian pula telah berlalu dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu bahwa Rasul mengatakan senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku. Satu kelompok saja, ta'ifah, kelompok kecil. Ta'ifah itu kelompok kecil, bukan kelompok besar. Dari umatku itu kelompok kecil ini, mansurina al-haqi, mereka akan dimenangkan di atas al-haq. Mereka menang di atas al-haq. Karena mereka adalah orang-orang yang istiqomah dengan al-haq. Berpegang dengan al-haq, Allah menangkan mereka. Menangkan dengan hujah-hujahnya. Setiap ada pemahaman baru menyebar, mereka yang membantah dengan hujah. Menang hujahnya. Setiap saat, setiap zaman, muncul pemahaman-pemahaman baru. Maka, kelompok yang satu ini yang terus membantah. Ini pemahaman baru, batil, sesat. Yang benar. Demikian-demikian. Mereka ahlinya untuk menyebutkan dalilnya. Sehingga mereka menang dengan dalil-dalilnya. Dengan keilmuan ahli hadis, maka mereka menang. Zaman sekarang muncul pemahaman-pemahaman dari liberalisme. Punya pemahaman tentang Al-Quran demikian, tentang hadis sendiri demikian. Bahkan tentang homoseksual, mereka punya pandangan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Maka ahli hadis membantah mereka, unggul dengan dalilnya. Allah menangkan dengan ilmu. Dengan hujah, argumen yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini ahli hadis. Maka mereka mansurin, dimenangkan. Baik dimenangkan di kancah ilmu, maupun dimenangkan di berbagai kancah yang lain, mereka menang. Sehingga ahli hadis ini adalah orang-orang yang terus berjuang, berjihad, membela akidah, membela pemahaman yang lurus, yang coba-coba akan dihancurkan oleh musuh-musuh sunnah. Berkata Ali Mulhafid Al-Lalikai dalam kitab beliau yang besar Syarah Usulil I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jama'ati, ya, sehingga nama Ahli Sunnah Jama'ah ini sudah dipakai sejak zaman abad ke-3 atau ke-4 karena beliau ini Imam Lalikai ini di masa itu abad 3 atau 4 Hijriah. Beliau menulis kitab berjilid-jilid dengan judul Syarah Usul. Syarah prinsip-prinsip. Penjelasan prinsip-prinsip. I'tiqad akidah. Keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Judul kitabnya. Kata beliau. Fahiyat ta'ifatul mansurah. Wal firqatun najiyah. Wal usbatul hadiyah. Wal jamaatul adilah. Al mutamasikah bis sunnah. Beliau menyebut dengan istilah yang banyak untuk salaf. Maka mereka itu adalah at-ta'ifah mansurah, kelompok yang dimenangkan, yang ditolong. Firqah najiyah, golongan yang selamat. Al-uzbah al-hadiyah, kelompok yang mendapat petunjuk. Wal-jamaah al-adilah, mereka jamaah yang adil, yang menerima hadis dengan keadilannya, menyikapi hadis dengan keadilannya. Al-mutamasikah bisunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah adalah mereka. Kelompok ahlu sunnah jamaah as-salafus sholih. Demikian itu istilah-istilah yang sebetulnya para ulama tentang salaf. Ta'amala ya ra'akallahu ila hadil awsaf anna bila alatimah. Perhatikan, wahai anda yang semoga Allah menjaga anda. Perhatikan sifat-sifat yang mulia dan agung ini. Ini sifat para salaf. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu ta'ala, dalam mukadimahnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau punya kitab dengan judul Aqidah Al-Wasitiyah. Dalam mukadimahnya kata beliau, "Amma ba'du. Fahada i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila yaumil sa'ah ahli sunnati wal jama'ati." Setelah ini, maka ini adalah i'tiqad. Inilah adalah keyakinan. Firqah najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah, yang dimenangkan ila qiyamisah, sampai hari kiamat. Dimenangkannya ini sampai hari kiamat, menang terus. Walaupun ada orang yang terus gencar untuk memusuhi ahlu sunnah, kata Rasulullah, ini bakal menang terus sampai hari kiamat. Sehingga gak ada gentarnya ahlu sunnah menghadapi mereka, gak ada gentaran. Maka yang paling pokok adalah bagaimana untuk menggapai pertolongan Allah. Ini ketakwaan ditingkatkan. Takwa Allah ditingkatkan. Itu yang membuat sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sudah di atas akidah yang benar dan semangat yang benar, maka terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab Allah memberikan pertolongannya. Sama di kiamat, ahli sunnati wal jama'ati, yaitu ahli sunnah wal jama'ah. Demikian, para ulama menyebut dengan berbagai istilah bagi salaf ini, paham salaf ini. Wa qala syaikhu syuyukhina al-'alama al-hafiz Hafidzul Hakami rahimahullah fi kitabih An-Nafi Madarijul Ma'arijul Qabul. Demikian pula guru dari guru-guru kami, yaitu al-Hafidz Hafidz al-Hakami rahimahullah, mengatakan dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Beliau mengatakan, Al-Hafidz Al-Hakami, "Wa qad za'a khabarus sadiqu, khabarus sadiqi wal al-masduqi, anal firqatan najiyata hum man kana ala misli ma kana alaihi huwa wa ashabuh." Sungguh telah datang berita dari as-sadiqul masduq, dari orang yang jujur dan dibenarkan. Ahlu sunnah salaf menyebut sifat Rasul sebagai shodiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, orang yang jujur perkataannya benar, tidak ada keraguan dalam hati kita bahwa Rasul adalah orang yang perkataannya benar dan jujur. Al-masduq dibenarkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenarkan oleh umat ini, dibenarkan oleh Allah di dalam Quran, dalam banyak ayat. Dibenarkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat, dengan pertolongan-pertolongan. Dan dibenarkan oleh umat ini. Bahwa beliau memberitakan bahwasanya firqah an-najiyah, kelompok yang selamat ini, mereka adalah siapa saja yang berjalan di atas jalan yang telah dijalani oleh beliau, Rasulullah dan para sahabatnya. Itu golongan yang selamat. Menempuh jalan seperti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu al-firqah an-najiyah. Golongan yang bakal selamat, sampai tujuan dengan selamat adalah mengikuti orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat adalah Rasul dan para sahabat. Udah selamat, kita tinggal menapai jejak di belakangnya. Inilah firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Adapun orang yang masih mencari-cari, menduga-duga, menurut saya, hemat saya, pendapat saya, tetapi tidak cocok dengan jalannya sahabat, itu cuma kira-kira, cuma duga-duga, kayaknya. Adapun yang pasti adalah mengikuti jejak Ada orang yang sudah sampai, tinggal kita ngikut di belakangnya sampai kepada tujuan. Itu adalah al-firqan najiyah, kelompok yang selamat itu yang ikuti jejak mereka. Maka Rasul beritakan bahwa yang golongan selamat adalah yang berjalan di atas jalan yang kami tempuh bersama sahabat. Bersama sahabatku, kata Rasulullah. Di atas jalan yang sama, pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, akidah yang sama, manhaj yang sama, madhab yang sama, ibadah yang sama. Ini golongan yang selamat. Demikian di antara penamaan as-salafus salih dengan al-firqah an-najiyah atau at-taif al-mansurah. Dan masih ada beberapa penamaan yang lain. Di antara adalah penambahan dengan istilah al-ghuraba. Al-ghuraba, orang-orang yang asing. Yang insyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang lain. Tentang makna al-ghuraba. Atau orang-orang yang asing ini. Dan dari mana sumber penamaannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil faedah dari penjelasan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalahnya ini. Mungkin sampai di sini apa yang kita baca pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan bimbingannya, hidayahnya terus, sampai Allah kumpulkan kita bersama orang-orang salih di sisinya sebagai hamba yang diridhoinya. Akhiru da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrul salim. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.